Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah, seperti biasanya pantun yang terakhir kita janjikan setorkan terlebih dahulu karena sudah memasuki pantun inti daripada pembahasan kitab Alfiyah, yaitu seputar nahwu di awal permulaan, kemudian di akhir-akhir nanti seputar sharaf. Nah, tafadhal kemarin. Apa? Tafadhal. Wasmun. Summa harful kalim. Ana ulangi dulu, dihafalkan ini ya. Nah, ini insyaallah bisa dikatakan mudah, enggak sulit. Kalamun lafdun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun humma harful kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu 'am. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Gitu aja. Ayo, Mas. Atau antum dulu, bismillah. Wahiduhu ayo salat Qad ayo diamalkan ya. Ya bismillah. Kalamuna fil kastaqim. Wasmun wa fi'lun thumma harful kalim. Wa idu kalimatun wa qawlu am. Kalamuna. Wa kalimatun biya kalamun qawlu am. Ayo. Ini memang susunan pantun nahwu kayak gini agak rumit-rumit dikit, tapi insyaallah kalau terulang-ulang mudah. Nah, barakallahu fiik, kita baca aja. Kalau ini caranya nanti kalau belum masuk pembahasan yang baru ya kita tetap ngulang ini. Jadi insyaallah nanti lama-lama seperti yang kemarin tuh lancar sendiri. Nah, kita ngikutin alur yang sudah sampaikan aja. Qala al-mu'allif rahimahullah al-kalamu wa ma yata'allaqu minhu. Sekarang pembahasan inti, dia mengawali dengan pembahasan seputar kalam. Itu pembahasan kalam dan apa-apa yang kalam itu tersusun darinya. Maksudnya itu kalam itu kan enggak mungkin kalau tidak tersusun. Nah, kalam ini tersusun dari apa? Tersusun dari isim, fi'il dan huruf. Paham ya, itu namanya kalam. Karena suatu kalam enggak akan dipahami kalau enggak tersusunan itu. Nah. Nanti beliau tidak menyebutkan secara bahasa. Tapi beliau na'am barakallahu fiik hanya menyebutkan secara global. Wa illa nanti insyaallah akan sebutkan secara bahasa definisi kalam yang paling bagus. Na'am. Kita baca dulu. Qalu al-kalamu wa ma yata'allaqu minhu, hadhi tarjumah. Ini mah judulnya di awal permulaan. Wa asluha, aslinya lafaz al-kalam wa ma yata'allaqu minhu, aslinya hadza babul kalami wa ma yata'allaqu minhu. Fafiha mahdufan. Perhatikan bahan-bahan ini. Judul ini aslinya ada yang dibuang, dua kata yang dibuang. Kata beliau fafiha mahdufan. Apa yang dibuang? Hadza sama babu. Hadza sebagai mubtada, babu sebagai khobar plus mudhaf. Ini adalah bab kalam dan apa-apa yang kalam itu tersusun darinya. Faham? Naam. Kata beliau terjadi padanya dua pembuangan. Al-mahdhuf al-awwal, yang dibuang yang pertama apa? Al-mubtada, itu hadza. Nah, yaitu apa? Hadza. Mubtada ini buang. Al-mahdhuf ats-tsani, yang dibuang yang kedua al-khabar. Yang dibuang kedua adalah al-khabar alladhi huwa mudhaf, yang dia selaku di situ walaupun khabar dia menjadi mudhaf, babu mudhaf. Al-kalami mudhafun ilai isma mai haitsu hudhifa, itu karena nambar Allah fikum dibuang di situ. Wa uqimal mudhaf ilai maqama, akhirnya mudhaf ilai menduduki tempatnya, menempati tempatnya. Tempat apa? Tempat mudhaf. Menjadilah dia apa? Barakallahu fiik, marfu' yang semula apa? Bada an kana majruran. Mudhaf ilaihnya menjadi marfu' yang sebelumnya apa? Dia majrur. Bisa dipahami insyaallah ya? Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Ini kalau dalam judul memang kebanyakan dibuang. Sudah kita lewati dulu kan kaidahnya, jami'ul anawin. Jami'ul anawin nam yu'rab. Ayo, nah barakallahu fiik. Au tu'rab bi annaha khabar li mutada'in mahdzuf. Takdiru 'ala hasabih. Itu kaidahnya. Semua judul-judul itu di'rab sebagai khabar dengan mutada' yang dibuang, takdirnya sesuai dengan nama, tergantung dengan nah barakallahu fiik judulnya. Kalau dia mutada' di awal permulaan, kalau dia mudzakkar ya tinggal takdirkan hadza. Kalau dia mu'anas ya hadhi. Seperti ini, matnu Alfiyah ibn Malik. Takdirnya apa? Hada matnu. Mahum. Nam jamin anawin. Semua judul-judul. Nah barakallahu fiik. Yu'rab bi annahu khabar lim tada'in mahzuf. Takdiru ala hasabih. Takdirnya sesuai dengan. Sesuai apa? Tergantung dengan judulnya tersebut. Mudhakkar atau mu'annas. Mahum insyaAllah Hasan. Ayo na'am. Kita lihat di sini. Fasar al-kalam wa ma yata'alaf minhu. Maka menjadilah setelah pembuangan tadi itu, menjadilah bentuknya al-kalamu wa ma yata'alafu minhu. Yaitu pembahasan seputar kalam dan apa-apa yang kalam itu tersusun darinya. Ai ma yastami' minhu al-kalam, ya kan? Yaitu pembahasan seputar apa? Sesuatu yang kalam itu tersusun darinya. Qala rahimahullah ta'ala, berkata al-imam Muhammad bin Malik rahimahullah, kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun mafi'lun thumma harful kalim. Bacanya gitu aja, thumma harful kalim. Walaupun kalau seandainya baca harfunil kalim juga enggak ada kelirunya, teman, langsung aja harful kalim itu. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, gitu ya, dikondisikan. Kita lihat syarahnya. Qala syarihu asbahullah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahmallahu. Qaluhu kalamuna ay kalamuna nahnu nahwiyin. Ucapan kami, ucapan siapa? Bukan semata-mata Ibnu Malik saja. Ucapan kami, ay ucapan kami, yaitu orang-orang ahlu nahwi. Karena yang kita bahas sama kitab apa ini? Kitab nahwu kan? Nah, barakallahu fiik. Fadhamir ya'ud 'ala nahwiyin. Dhamir sini kembali kepada ahlu nahwi. Jadi bukan Ibnu Malik aja itu loh ya. Li'anna Ibnu Malik rahmallahu taala min a'immatin nahwi. Karena beliau rahimahullah termasuk apa? Termasuk dari kalangan imam ahlu nahwi. Hum. Nah, walaupun di zaman beliau sudah kita lewati kan, dinukilkan kemarin bahwasanya yang belajar sama beliau sedikit orangnya. Tapi dengan sedikit yang belajar tersebut ternyata ada seorang imam yang ikut belajar juga. Imam siapa kemarin? Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf rahimahullah. Nanti dinukilkan dalam kita dalam bab apa? Mutada' khabar. Wa hal fatan fiikum famakhilun lana wa rajulun minal kirami indana. Wa rajulun minal kirami indana al-imam An-Nawawi rahimahullah. Kita lihat. Naam, fa idza qala kalamuna, maka apabila Ibnu Malik mengatakan kalamuna wa adhafa al-kalam ila nafsihi, dan beliau menyandarkan kalam itu kepada dirinya, kalamuna bukan hanya kepada dirinya. Wa adzaf al kalam ila nafsihi wa man kana kalamuhu ala misli syakilatih, masyaallah. Dan beliau menyandarkan kalam tersebut kepada dirinya dan kepada orang yang memang kalamnya itu seperti apa yang nah barakallahu fiik, bentuknya sama dengan kalamnya Ibnu Malik. Faham maksudnya? Al-Nahwi. Nah barakallahu fiik. Al-Nahwi banyak sekali ya, di antaranya Ibnu Malik ini masyaallah terkenal. Kitabnya ini, alfiyahnya ini, matannya ini mungkin di zaman beliau tidak terkenal, setelah beliau meninggal sampai saat ini kan dikenal. Syarah yang paling bagus syarah Ibn Aqil, itu murni bahas syarahnya, itu murni bahas masalah nahwu sharafnya. Kalau ini kan dicampur ya, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin kadang dimasukkan dalam masalah akidah, masalah fikih, masalah usul, bagusnya di situ. sehingga kita langsung bisa menerapkan langsung itu loh. Jadi bahasa Arab itu bukan semata-mata hanya untuk nahwu sharaf tok, tapi ternyata digunakan memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Karena kalau kita enggak dikasih taufik walinya billah seperti Zamakhsyari, Az-Zamakhsyari Mahmud Az-Zamakhsyari itu ahlun nahwi. Tapi kan rusak. Ya. Nah, ya, punya karya namanya Al-Kasyaf, ya, yang isinya katanya nah, menafsirkan Al-Qur'an tapi banyak apa? Banyak tarifah di dalamnya. Al-Lughaniyah. Makanya sama-sama Az-Zamakhsyari digelar apa? Nahwiyun Saghir. Ahlun nahwi terkecil. Padahal dia besar aslinya. Cuman karena apa? Karena suka mentahrif tadi itu. Nah, paham ya? Menggunakan bahasa Arabnya tidak pada tempatnya. Mafhum insyaallah ya? Jadi hanya ilmu wasilah bukan ilmu ghoyah. Nah, kita lihat sini. Soral muradu kalamuna nahnu nahwiyin. Maka menjadilah yang diinginkan kalamuna ay nahnu nahwiyin. Ucapan kami, ahlun nahwi. Ihtirazan minal kalam bil lughah. Ya, na'am. Untuk mengeluarkan dari apa? Ya, barakallahu fi al-kalam bil lughah. Kalam secara bahasa. Karena beda nanti. Al-kalam lughatan wal-kalam istilahan dan nahwiyin beda. Nah, ini yang harus anak jelaskan. Al-kalam lughatan, kalam secara bahasa yang paling bagus definisi siapa? Kemarin Ibnu Faris dalam kitab Mu'jam Maqayis al-Lughah beliau mengatakan nutqun mufhimun. Jadi al-kalam lughatan kalau secara bahasa nutqun mufhimun yaitu suara yang bisa memberikan pemahaman. Sawa'un kana bil lughatil arabiyyah atau bil lughatil faransiyyah atau bil lughatil amerikiyyah atau bil lughatil indonesia. Paham ya? Baik itu dengan bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bil lughatil jawiyyah atau bahasa Jawa atau bil lughatil sundawiyyah atau dengan bahasa Sunda pun kalam menurut ahlul lughah. Paham? Jangan sampai gagal paham ya. Jadi kalam menurut bahasa ahlu bahasa itu nutkun mufhimun, suatu ucapan yang bisa memberikan pemahaman. Orang dengar paham ya kalam gitu loh. Walaupun tidak berbahasa Arab. Paham ya? Contohnya antum dengar ada orang ngomong kowe arep nyang ndi? Bahasa Jawa. Orang paham ya kalam gitu loh. Paham ya? Nah, kumaha misalkan Sunda. Ya kalam secara bahasa. Kemudian how are you? Inggris. Kalam juga secara bahasa. Paham ya? Seperti itu. Naam. Ya. Ente nak pergi kemana? Paham ya? Melayu misalkan. Kalam juga. Paham ya? Secara bahasa. Ya, naam. Jadi jangan sampai keliru ya. Kalau bahasa itu luas gitu loh ya maknanya. Kita lihat sini. Tapi secara istilah harus terpenuhi berapa syarat kemarin? 4 syarat. Apa itu? Ayyakuna nabarqawafi lafdun. Ayyakuna murakkaban, ayyakuna mufidan, ayyakuna mawdu'an bil lughatil arabiyyah. Itu kalam menurut ahlun nahwi. Jadi dikondisikan. Nah, kita lihat sini. Kata beliau li anal kalam fil lughah a'am, ya kan? Dikarenakan kalam menurut ahlu bahasa atau secara bahasa itu am lebih umum. Mimma qalahu rahmatu Allah lebih umum daripada apa yang diucapkan oleh rahimahullah. Oleh Imam Ibnu Malik. Fal kalamu fil lughah yutlak ala kulli syai', ya kan? Kalam secara bahasa itu digunakan untuk segala sesuatu. Paham ya? Fakullu ma takallama bihi insan, seluruh yang seseorang itu berbicara dengan ya kalam gitu loh. Yang secara bahasa tadi ya, secara bahasa. Na'am. Min mufidin wa ghairu mufid, bahkan yang memberikan faedah ataukah tidak memberikan faedah, intinya orang berbicara itu kalam secara bahasa. Fa innahu kalamun fil lughatil aramiyah. Maka itu dikatakan kalam di dalam bahasa Arab. Kalau berbahasa Arab ini ya. Lakin inda nahwiyin. Tapi menurut ahlun nahwi. Al-kalamu lafdun mufidun. Kalam itu adalah lafad yang memberikan faedah. Kalau kita pakai definisi ini memang sudah bagus cuman kurang. Amin. Harus apa? Lafdun mufidun. Ini mufidun ini perlu dirinci lagi. Karena gak akan mufid kalau di atas susunan itu. Sehingga yang paling bagus yang didefinisikan oleh siapa? Al-imam. Muhammad Abu Abdurrahman Na'am barakallahu fiik Muhammad bin Daud As-Sulhaji. Paham ya? Nah, Imam Ibnu Ajurrum rahimah taala. Apa al-kalam menurut beliau? Al-kalam huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i naitu. Paling bagus definisi kalam menurut ahli nahwi. Kalam huwa lafdu, harus lafad. Ya kan? Lafad enggak boleh apa? Enggak boleh disyaratkan, enggak boleh dengan apa? Tulisan, lafad, nutuk, suara. Paham ya? Kemudian murakab, tersusun dari dua kata atau lebih. Mufid, memberikan faedah. Suatu kalam dikatakan berfaedah bagaimana? Kalau si pengucap dan si pendengar itu sama-sama diamnya dianggap bagus. Paham ya? Itu baru dikatakan mufid. Ah ya, paham ya? Jadi kalau orang ngomong Za'a Zaidun, dah sama-sama diam, dianggap bagus, itu namanya mufid. Tapi kalau idza ja'al mudarrisu, apabila Pak Guru datang, terus dia diam, belum dianggap bagus, belum mufid. Kenapa? Karena masih saling menunggu di situ. Paham? Menunggu kalam setelahnya itu belum mufid berarti. Kemudian harus pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Kita lihat di sini. Kata beliau, akan tapi menurut ahlu nahwi, nahwiyun, al-kalamu lafzun mufidun, lafad yang memberikan faedah. Sudah kita lewati dulu dalam kotrun ada. Apa itu definisi lafad? Apa itu definisi nabarakal lafid? Lafad ihsan? Apa? Apa? Itu lafaz bagaimana namanya dah? Itu mufrad itu. Kalau lafaz ini barakallahu fi, definisinya paling ringkas yang akan beliau sebutkan nanti. Paham ya? Kalau dulu yang kita definisikan qaulun ya, apa ya? Qaulun. Kalau qaulun itu lafdun dalala ma'nan. Lafaz yang menunjukkan makna. Kalau lafaz sendiri kata beliau al-lafdhu huwa ma yantiqu bihi lisan. Yaitu sesuatu yang lisan itu mengucapkan dengannya, lafaz namanya, diucapkan. A, ba, ta, itu lafaz karena lisan mengucapkannya. Paham ya? Nah, tapi kalau disebutkan dalam definisi yang sudah kita lewati dulu di kelas Jurumiyah itu bagus sekali definisi lafaz. Al-lafdhu huwa as-sautu al-mustaminu ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Ya enggak? Ya enggak Abdullah? As-sautu al-mustaminu ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Suara yang mencakup padanya sebagian huruf hijaiyah namanya lafaz. As-sautul mustaminu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Itu definisi lafaz. Jadi definisi lafaz di Jurumiyah Mutamimah itu malah bagus itu. Walaupun panjang dikit tapi langsung menjelaskan itu. Ini juga lebih ringkas itu loh. Lafaz itu apa sih? Sesuatu yang lisan itu mengucapkan dengannya. Benar. Paham ya? Tapi masih kurang karena yang dilafazkan itu apa gitu loh. Karena nanti kalau bukan huruf hijaiyah, walaupun ada suaranya bukan lafaz. Ada suaranya gak itu? Ada huruf hijaiyahnya gak situ? Gak ada, bukan lafaz berarti. Tapi makanya yang paling bagus as-sautu al-mustamilu ala ba'dil huruf hijaiyah. Suara yang mencakup padanya sebagian huruf hijaiyah. Zaidun ada zai, ya, dal. Qalamun ada qaf, lam, mim. Paham ya? Kalau ini lafaz bukan Abdurrahman? Bukan. Ada suaranya gak tapi? Ada suaranya, tapi kan enggak ada huruf ja'iyah di situ. Kan itu. Jadi paham soalnya Abdullah? Afwan. Ayo, na'am. Kita lanjutkan lagi. Fa kharaja bi hadzal qaid arba'atu asya', masyaallah. Maka keluar dengan ikatan ini sesuatu yang diucapkan di lisan. Nah, keluar dari ucapan itu, keluar dari lafaz lafaz tersebut adalah apa? Empat perkara. Al-kitabah, tulisan. Wal isyarah, isyarat. Wal alamat awid nusub, tanda. Nusub itu tanda yang ditancapkan biasanya. Nusub itu tanda yang ditancapkan. Di patokan atau tanda pelang itu nusub biasanya. Kalau alamat umum tanda. Paham ya? Orang kalau melihat tanda, Jogja ke barat, Surabaya ke timur. Bicara enggak itu kira-kira? Pelangnya itu. Bicara enggak? Tapi orang lihat itu paham enggak? Nah, itu bukan kalam, tapi apa? Namanya alamatun fiha makna kalam. Itu caranya gitu. Tanda yang di dalamnya mengandung makna kalam itu loh. Nah, barakallahu fiik. Wal aktu bil asabi' dan melengkungkan jari jemarinya. Melengkungkan. Nah, aktu itu yang melengkungkan. Melengkungkan bagaimana? Kalau misalkan orang bilang ini, "Na barakallahu fiikum, nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah menyebutkan tentang jumlah hari dalam sebulan." Beliau mengisyaratkan seperti ini kan? 1 2 3. Melengkungkan ini kan orang paham. Hakada wa hakada wa hakada wa hakada wa hakada. Itu kan namanya apa? Al-aqd bil asabi'. Paham ya? Kemudian apa? Bu'istu ana wasa'ah ka hatain. Paham ya? Ini juga orang paham juga. Menunjukkan dekatnya hari kiamat dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kemudian wasabbaka baina asabi'. Ya kan? Sabbaka. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya nam melengkungkan jari jemari kadang-kadang juga termasuk apa? Termasuk di dalamnya mengandung makna kalam. Tapi bukan kalam ya, ingat-ingat ya, bukan kalam ya. Naam. Fa innaha tufidu ma yufidul kalam, maka itu semuanya memberikan faedah seperti yang diberikan faedah oleh kalam. Walaysat kalaman, yang penting walaysat kalaman, tapi bukan kalam. Mafhum atau rahman? Sekarang antum misalkan Abdullah posisi lagi duduk, ana bilang, "Ya Abdullah." Misalkan ana bilang apa? Bilang bilang apa? Enggak bilang apa suara tapi tuan gini. Maksudnya apa maksudnya? Suruh berdiri. Orang paham, tapi itu kalam bukan? Bukan, tapi isyaratun fiha ma'nal kalam, caranya gitu. Kemudian ana nulis di kertas, Abdurrahman. Nulis di kertas, kulil khubza. Ana tunjuk ke antum. Baca tulisannya itu, nah antum paham, suruh makan roti. Tapi ana enggak bicara. Kalam bukan? Bukan, tapi apa? Naam, al-kitabah fiha makna al-kalam. Tulisan di dalamnya mengandung makna kalam. Ini penting sekali ya, jangan sampai keliru ya. Naam, karena kalam harus apa? Lafzun, sautun, mustamilun ala ba'dil hurufin hija'iyah. Naam. Kemudian barakallahu fikum, berikutnya fal isyaratu mislu an usyira li syakhsin biyadi, nah biyadi lidhahab. Isyarat atau tanya seperti aku mengisyaratkan kepada seseorang dengan tanganku agar dia pergi. Ini. Ya, akhi. Oh ya, itu makanya nyuruh pergi itu loh. Ya. Ini nyuruh apa berarti ini? Dia orang Arab ma'ruf nih, dia. Paham ya? Seperti itu. Ya, akhi, Allah musta'an, anta hakadha. Kuncang. Paham ya? Enggak jelas keadaannya. Paham ya? Seperti itu. Ya, akhi, ayo malai. Berarti menunjukkan perbuatan tersebut tidak layak dikerjakan. Alhamdulillah. Paham ya? Naam. Wal kitabatu bil kalam, dan tulisan dengan pena. Fahiyya tufidu man yufidul kalam. Masya Allah. Tulisan juga dia memberikan faedah sebagaimana halnya memberikan faedah seperti apa? Kalam. Alhamdulillah. Walakin halai setelah don, tapi bukan lafad karena tidak disuarakan. Mafhum insya Allah. Isan. Walaupun dia memberikan faedah tapi bukan kalam. Cuman kita cara ngomongnya bagaimana? Isyaratun fiha ma'nal kalam atau al-kitabah fiha ma'nal kalam. Mafhum Abdullah? Mafhum? Ayo na'am, kita lanjutin lagi. Wal-aqdu bil-asabi' kama fi hadithi sifat salah. Nah, dan melengkungkan jari jemarinya, nah, sebagaimana di dalam hadis mengenai seputar apa, membahas seputar apa sifat salat. Aqada salasatan wa khamsin. Bagaimana salat wa khamsin itu? Bagaimana salatun khamsin itu berarti? Bagaimana akhah bahasin? Aqada salatun khamsin. Gimana kira-kira? Gini? Atau gimana? Atau gini? Intinya isyarat itu. Yang isyarat ya. Nah. Aqada salatun khamsin. 53. Gini ya. Tapi gini itu apa? Salat-salat. Salat-salat. Tapi kalau untuk yang isyarah ini 53 ini. 53. Kemungkinan itu yang kemungkinan ya. Isyarat, paham ya seperti itu. Naam, orang paham. Contoh yang nampak tadi itu ketika beliau menjelaskan tentang jumlah apa hari dalam sebulan, hakala ya asyhar, hakata wa hakata wa hakata. Berarti berapa jumlahnya? 29, kadang hakata wa hakata wa hakata. 30. Paham ya seperti itu. Kita lihat sini, yakni anal araba taqidu bi asabiha uqudan tadullu ala adad muayyan. Maksudnya adalah bahwasanya orang Arab kadang kala melengkungkan jari jemarinya itu dengan pelengkungan yang menunjukkan atas jumlah tertentu. Paham ya? Seperti itu. Nah, jumlah tertentu. Naam. Wa hadha aidan yufidu bila syak. Kata beliau, ini juga memberikan faedah tanpa diragukan lagi. Wa yakum maqamal kalam, dan kedudukannya menempati tempatnya kalam. Kedudukannya saja ya. Lakinnahu laisa lafdan, tapi bukan lafaz. Kenapa bukan lafaz, Abdul Rahman? Karena tidak ada apanya? Suara. Makanya definisi paling bagus yang antum hafal dulu itu. Apa itu lafaz? Al-labdu huwa as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hija'iyah. Harus ada saut, ada suara. Paham ya? Itu pun suaranya mengandung apa, Ihsan? Mengandung sebagian huruf hija'iyah. Kalau cuma sekedar suara tok, enggak bisa. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. Falayakunu kalaman ibn nahwi, maka bukan termasuk kalam menurut ahlu nahwi. Wal alamatu amin nusub. Ewa, tanda atau nusub, nusub itu tanda yang ditancapkan biasanya. Misal alamatun at, misal alamatut tariq, seperti tanda-tanda jalan. Pelang lah biasanya di pelang tancapkan itu ya. Alat itu dhafit tariq, kahjar, seperti yang tanda-tanda jalan yang diletakkan di jalan. Kahjar, batu. Sudah batu gitu ya. Aw akhsyab mansubah, atau kayu ditancapkan. Mansubah tancapkan. Kayu tancapkan, kalau zaman sekarang besi ya, besi tancapkan, ada pelang tulisannya. Nah, barakallahu fikum, ke Jogja, ke barat misalkan, Surabaya ke timur, nah itu namanya apa? Alamah tanda. Akhirin hata selainnya. Biduni an yuktab alaiha syaih. Kadangkala kalau zaman dahulu enggak ada tulisannya. Kalau zaman sekarang kan ada tulisannya, orang udah paham. Masuk di situ udah tanda plus kitabah di situ. Kalau ada tulisannya, ya kan? Kalau zaman dahulu cuma tanda. Tandanya apa? Ada batu besar. Kita lihat batu besar, wahai tandanya itu. Tandanya apa? Ada kayu tancapkan. Gak ada tulisannya, cuma kayu aja. Nah, itu tanda juga. Kalau zaman sekarang, kalau tanda zaman sekarang kan ada tulisannya. Berarti double gitu loh. Iya gak? Double. Kitabah plus alamah nusub ini. Naam. Kata beliau, biduni an yuktab alaiha syai', tanpa menuliskan sesuatu di atasnya. Hadi ka'annaha taqulu laka, ini nusub atau tanda ini seakan-akan mengatakan kepadamu, at-tariqu min huna, jalannya dari sini, fahiya qa'imatun maqam nutqi, maka kedudukannya dia menduduki tempatnya nutq, itu suara, seakan-akan dia ngomong jalannya ke sana lo, ke barat gitu loh, seakan-akan ngomong gitu, batu itu. Amlum ewanam, pak kalau mau ke Jogja itu kemana ya pak? Bapak jalan lurus, nanti sana ada batu besar, karena tulisannya itu contohnya ya. Nah, batu besar itu ke kiri. Nah, berarti seakan-akan batu besar itu ngomong Jogja itu ke kiri itu. Maksudnya itu seperti itu. Nah, lakinnah laysat lafdan, tapi bukan lafaz, fala takunu kalaman, ini pun bukan kalam, bukan dikatakan kalam. Kita ambil satu lagi, qauluhu mufidun. Enggak usah banyak-banyak, dikit-dikit tapi paham ya. Qauluhu mufidun, qalu al faedah ya. Apa makna mufid? Definisi yang paling bagus penjabarannya sudah kita lewati, tapi sama beliau di sini juga lebih bagus lagi. Karena biasanya yang antum dengarkan yahsunus sukut mutakallim ale. Mutakallim tok. Ternyata mutakallim mukhatab dua-duanya harus bagus diamnya, gitu loh. Kita lihat sini qalu al faedah ya an yufidal kalamu faedatan. Yaitu maksudnya kalam tersebut memberikan faedah dengan suatu faedah yahsunus sukut alaiha. Yang diamnya itu dianggap indah dan bagus. Min qibali mutakallim wa min qibali mukhatab, ya kan, dua-duanya. Bagusnya itu ya, dari sisi apa? Mutakallim yang berbicara dan dari sisi mukhatab yang diajak bicara. Dua-duanya bagus kalau diam. Mafhum atau aman? Bukan mutakallim saja, mukhatab juga diamnya juga bagus itu kalau dikatakan mufid. Bima'na, dengan makna anal mukhataba la yataraqqab syai'an siwa dzalik. Dengan makna bahwasanya mukhatab yang diajak bicara itu tidak mengharapkan sesuatu selain itu. Ya tarakab itu mengharapkan sesuatu yang lain. Namanya mengharapkan sesuatu. Faida kult. Apabila aku katakan adzanal muadzinu, muadzin telah adzan, cukup enggak? Antum dengar suara itu, muadzin telah adzan. Nunggu lagi ucapan yang lain atau cukup? Cukup. Enggak ada suara, enggak antum enggak nunggu lagi. Kenapa kalau adzan enggak ada? Soalnya jelas adzanal muadzinu, muadzin telah adzan. Fa innaka la tatarakab syai'an akhar, maka engkau tidak mengharapkan sesuatu yang lain. Tatarakab itu mengharapkan atau menunggu sesuatu yang lain. Bisa diartikan yang tadir gitu ya, menunggu sesuatu yang lain. Nah, maka yarju atau tarju syai'an akhar, enggak mengharapkan, enggak menunggu sesuatu yang lain. Fa anal jumlata tammat, karena kalimatnya sempurna. Fala tahtaju ila syai'in, maka enggak butuh pada sesuatu yang lain. Idan huwa lafdun mufidun. Jika demikian berarti apa? Itu adalah lafaz yang memberikan apa? Faedah. Nah, barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya, nah, beliau sudah menyebutkan di sini barakallahu fiik, lafdun mufidun. Ternyata kalau kita mau menjabarkan lagi seperti yang kita lewati dalam jurumiyah, mutamimah plus qatrun nada, bahwasanya yang namanya kalam itu apa? Al-lafdu al-murakkabu al-mufid bil wad'i. Lafaz yang tersusun dari dua kata terlebih kemudian apa? Memberikan faedah. Ternyata faedah itu bukan hanya ditinjau dari sisi bagusnya diamnya mutakalim, tapi mukhatab juga dianggap bagus diamnya. Faham ya? baru dengan peletakan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab, paham ya? Bukan dengan bahasa ajam. Itu secara nah barakallahu fiik ahli nahwi. Adapun secara bahasa bagaimana tadi Ihsan? Kalam secara bahasa nutqun mufhimun, itu suara memberikan pemahaman, suara loh ya, suara ya, memberikan pemahaman udah dianggap kalam walaupun dengan bahasa apapun silakan. Orang paham dengannya itu adalah apa? Kalam. Mafhum salam teman-teman. Ayo na'am, besok setorkan masih pantun yang tadi kita baca. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harful kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Allah alam suwab, alhamdulillah.